tembang lama coba saya hadirkan lagi buat semuanya, khusus buat Demak, Putra Raja Wali juga SMP Indonesia sebelah kanan itu bisa nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng lagi ya semuanya yuk. Hey, jangan.